A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dengan satu pinta, satu harap. Mudah-mudahan kita menggapai dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita sekali lagi mengkaji bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sebelumnya kita mengkaji tentang doa yang dilakukan dengan penuh harap dan cemas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yursilur riyaha busram baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban siqalan suknahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli samarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami bangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Sungguh maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat 56 mengatakan jangan merusak bumi, karena merusak bumi itu sangat dahsyat dampaknya. Di antaranya kita menemukan ada satu daerah yang tidak pernah turun hujan, padahal sebelumnya daerah tersebut sering turun hujan. Ini akibat kerusakan bumi tadi sehingga hujan tidak turun. Padahal pada ayat ini disebutkan hujan itu rahmat. Atau di sisi lain ada di satu daerah yang kalau turun hujan curahnya sangat dahsyat sehingga menimbulkan banjir. Padahal kita ketahui sekali lagi bahwa hujan itu adalah rahmat. Jadi apakah salah hujan yang rahmat atau salah manusia yang telah merusak bumi? Bagaimana Ustaz Fajrul? Iya. Makanya ketika sebetulnya kalau pertanyaan itu kita kedepankan, sebetulnya itu adalah salah manusia. Manusia. Bahkan juga Ustaz Arifin, ketika manusia itu tidak berbuat, sebetulnya dia sudah melakukan kesalahan satu kali. Ketika dia berbuat kesalahan, berarti dia sudah merusak dua kali kesalahan tersebut. Buat kedua kali kesalahan, iya. Ya, jadi menarik sekali di sini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Allah yang mengirimkan angin sehingga dari angin itu berkumpullah awan, sehingga dari awan itu turunlah hujan, dan itu merupakan apa? Menghidupkan tanah yang tandus. Dan apa? Suknahu li baladi mayyit. Ini artinya artinya ini adalah Allah memberikan berita gembiranya. Dengan apa? Dengan mengirim angin. Kan begitu, Ustaz. Tapi ada pada sisi lain juga Allah mengirim angin tapi bukan berita gembira. Artinya Allah ingin menurunkan azab. Seperti dalam surat Al-Haqqah itu, Ustaz. Ayat 6. Yang mana disebutkan di situ adalah tentang kaum Ad, yang mana kaum Ad itu telah dibinasakan Allah. Dengan apa? Dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Maka dibahasakan gitu kan, birihin sorsorin atiyah. Rih artinya angin, sorsor artinya angin yang sangat kencang, sorsor dingin, mengandung dingin, atiyah artinya yang dapat melumpuhkan, Ustaz. Kalau bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab itu kan atiyah atau ma'atuh adalah orang-orang yang betul-betul yang sudah lumpuh. Lumpuh total. Lumpuh total. Jadi tidak ada lagi kehidupan pada saat itu. Itulah mengira orang pada waktu itu, Ustaz, ah ini Allah ingin memberikan saya ini hujan. Mengirim, Allah mengirim angin. Padahal itu adalah siksa yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaum 'Ad pada saat itu. Itu benar. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, kalau disebutkan rih, angin yang pada satu arah, rih, mufrad, maka dia itu angin yang berbahaya. Tetapi kalau riyah seperti di sini, yursilur riyah, angin dari segala penjuru, maka itu adalah angin yang memberikan berita gembira. Karena apa? Karena kalau angin itu pada satu arah, maka dia akan kencang. Maka kita menemukan angin torpedo itu sampai kadangnya 150 km per jam. Bahkan terkadang mil. Begitu dahsyatnya sehingga apa merusak yang ada depannya, itu disebut dengan rih. Angin yang pada satu arah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, yang kedua kita menemukan di sini sangat menarik yang disebutkan oleh Allah. Ketika seorang muslim menginginkan rahmatnya, inna rahmatullah qoribum minal muhsinin, Allah menggambarkan bagaimana angin itu adalah berita gembira. Dan itu adalah cikal bakal turunnya hujan sebagai angin, sebagai rahmat. Kita menginginkan rahmat, Allah mengilustrasikan hujan sebagai rahmat. Yeah. Artinya apa? Ada disebutkan di akhir ayat 57 dari surat Al-A'raf yang kita kaji ini, kazalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun. Seperti inilah kami bangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Apa pelajaran dapat dipetik bagi orang yang muhsin tadi? Orang berdoa ingin mendapatkan rahmat Allah. Iya. Ingin mencari ridha Allah dan ingin bertemu dengan Allah kekasih kita. Pada waktu itu Allah mengilustrasikan bumi ini yang tandus dapat tumbuh. Begitu juga lah kita yang mati akan dihidupkan kembali. Ketika kita mengharapkan rahmat Allah dan ingin bertemu dengan Allah, dan kita yakin berkat ayat 57 ini bahwa kematian itu tidaklah kekal dan abadi karena setelah kematian ada kehidupan, ini merupakan busro, kabar gembira. Iya. Jadi bagi orang muhsin, kematian itu adalah kabar gembira. Tapi bagi orang yang melakukan dosa besar, kematian itu adalah siksa dan azab. Sehingga dia takut mati. Iya. Yeah. Memang sekarang ini banyak orang yang takut mati, Ustaz. Karena apa? Karena mereka mungkin melihat kematian yang sudah di depan mata itu, artinya yang sudah mereka lihat sehari-harinya itu tidak akan bangkit kembali, kan? Padahal Allah sudah menjelaskan dalam ayat ini, bagaikan Allah menurunkan air dari langit itu, maka hiduplah tumbuh-tumbuhan. Begitu juga orang mati akan dibangkitkan seperti itu. Iya. Jadi sini sebetulnya ada pembelajaran, Ustaz. Iya, benar. Artinya sekali. Apa? Kita tak perlukanlah memikirkan orang yang sudah meninggal itu. Dalam arti kata apa? Kita buatlah kebaikan seperti Allah turunkan air dari langit. Itulah sebenarnya kebaikan itu yang harus kita budayakan, sebagaikan air yang turun dari langit. Kan banyak tuh air itu, Ustaz. Iya kan? Dalam arti kata bukan satu tempat aja, di seluruh tempat juga turun air. Iya. Begitulah kita maunya berbuat kebaikan. Iya. Agar kita merasakan kehidupan di akhirat kelak nanti. Nikmat dan nyaman. Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya di sini para pendengar yang dimuliakan Allah, kematian itu adalah berita gembira. Iya. Dan orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, para muhsin itu mengharapkan apa? Mengharapkan asyhadah. Ya tamannauna syahadah. Bagaimana dia dapat mati syahid dan dapat bertemu dengan Allah dan menyaksikan bahwa kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah atau syahadatain, tiada Tuhan selain Allah, nampak dan nyata bahwa Allah itu ada dan Muhammad Rasulullah dan Muhammad itu ada. Maka disebut kalimatus syahadah. Dan kematian itu adalah syahadah. Dan kita ingin di akhirat kelak kita pun menjadi orang yang syahadah, menyaksikan adanya Allah dan adanya Nabi Muhammad. Dan itu merupakan rahmat yang diharapkan oleh para muhsinin. Iya. Memang dalam hal ini, Ustaz, ketika Ustaz Arifin mengatakan tadi Allah itu ada, Rasulullah itu ada, artinya adanya itu ada akan membawa keberkahan bagi kita. Iya. Dengan catatan kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sekedar berada-berada gitu aja, Ustaz. Iya, benar, benar. Memang akan membawakan hal-hal yang sangat baik. Makanya digambarkan di sini mingkulis samarot. Iya. Mingkulis samarot ini artinya ada itu setiap buah itu. Mingkulis samarot. Bukan minas samarot. Kalau minas samarot itu hanya sebagian saja. Iya. Tapi ini secara keseluruhan. Akan kita dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagaikan buah-buahan yang ada di muka bumi ini. Benar sekali. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Menurut orang lain itu tidak akan bisa dibangkitkan yang sudah mati itu. Tapi bagi Allah adalah suatu hal yang sangat mudah. Maka kalau kita sudah meyakini itu, tunggu apa lagi kira-kira? Iya. Kebaikan itu mesti harus kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita memang harus melakukan kebaikan itu sesegera mungkin sebelum kita berubah. Terkadang karena apa? Karena pada waktu kejepit kita ingin sekali melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi begitu kita merasa, aduh, hidup ini rasanya masih panjang, sayang kalau sedekah banyak-banyak gitu, Ustaz Fajrul, ya. Yeah. Kalau misalnya bisa sedekah 1000, kenapa kok harus 5000? Kan begitu. Karena apa? Karena kita melihat, ah, hari esok masih panjang. Tetapi bagi orang muhsin yang melihat bahwa rahmat Allah itu dekat, kalau saya tidak menyedekahkan 5000 sekarang, saya tidak akan mendapat kesempatan hari esok, karena saya tidak tahu apakah esok itu masih ada bagi saya. Dan ketika saya bersedekah hari ini, saya ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan bertemu Allah di akhirat kelak, maka dia pun akan segera melakukannya. Untuk itu di ayat ini, di ayat 57 ini terakhir Allah mengatakan la'allakum tazakkarun, agar kamu selalu ingat, agar kamu selalu mengambil pelajaran, agar kamu sekalian dapat merenungi bahwa semuanya itu manfaatnya kembali kepada kita. Yeah. Ini semua adalah berita gembira, busro. Maka kalau kita lihat alam ini adalah untuk kita selalu mengingat kepada Allah. Maka Allah selalu mengatakan dalam firman-Nya di akhir ayat-ayat yang kita lihat sehari-hari atau kita baca, Allah mengatakan la'allakum tadzakkarun. Iya. Mudah-mudahan engkau menjadi orang-orang yang ingat-ingat apa? Terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu dan ingat tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, maka kita tidak akan mudah menjadi orang-orang yang takabur ataupun orang-orang yang kafir. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, waktu jugalah yang memisahkan kita. Dari pertemuan kita yang menarik ini dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan sebagai kabar gembira bagi kita. Itu adalah rahmat Allah kepada kita di dunia. Begitu jugalah Allah menghidupkan orang yang sudah mati di hari akhirat kelak, merupakan kabar gembira bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu dari air hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di tanah yang tandus, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk sekedar menghidupkan makhluk yang sudah mati. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini merupakan kabar gembira. Kabar gembira ini selalu diingat-ingat. Karena apa? Karena kita selalu senang untuk mengingat-ingat kabar gembira itu. Saya Jenal Arifin, bersama saya Ustadz Fajrul Haq, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita hidup bersama Al-Quran yang mengembirakan ini dengan penuh aman, damai, dan sentosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.